Mitra bisnis, PLN akan menaikkan tarif listrik sebesar 15%, dikecualikan untuk rumah yang dayanya kecil sampai dengan 900 VA. Menurut pengusaha, kenaikan tarif ini memberatkan, juga diskriminatif. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan Indonesia, Adrian Mailite. Pak Adrian, apa komentar Anda? Apapun alasannya, kalau namanya kenaikan itu pasti jadi beban bagi kita ya, sebagai pengusaha itu kan kos bertambah. Nah, persoalannya adalah sektor kita ini sekarang masih dalam keadaan belum begitu stabil ya. Sektor pariwisata itu masih sangat tergantung dengan situasi keamanan ya. Apalagi hari-hari ini terlalu banyak ancaman-ancaman teroris lagi mulai muncul gitu. Kalau nanti itu dipaksa kena harus naik 15%, ini beban bagi kita, dan saya pikir apakah sudah waktunya pemerintah harus menaikkan itu. Saya belum tahu apakah DPR sudah setuju atau tidak, tetapi kalau itu terjadi, itu jadi beban bagi kita. Boleh digambarkan, Pak, dampak seperti apa yang akan dialami industri jika tarif listrik nantinya jadi dinaikkan? Ya, dampaknya kita mengurangi profit ya. Kalau sekarang profit kita kan sudah makin berkurang ya. Karena segala sesuatu itu menambah jual, harga jual itu harus berdampak kepada mengurangi atau menaikkan harga. Artinya kalau biasa kita punya keuntungan sekian, itu akan terkuras, akan terpotong. Karena memang kita belum berani menaikkan harga-harga jual, katakanlah harga-harga produk kita. Karena memang kebutuhan kita kan bukan kebutuhan yang mendesak, ya kan? Kalau kita naikkan seketika itu pasti masyarakat pengguna jasa ini akan kaget gitu loh. Itu masalahnya. Sehingga ini otomatis akan mengurangi profit yang kita miliki yang sekarang setiap hari makin lama makin tipis gitu. Lalu pemerintah mengatakan tujuan dari kenaikan tarif listrik ini dimaksudkan untuk menambah jaringan yang akan melayani pelanggan baru dan memperbanyak jaringan listrik di pedesaan. Bagaimana Bapak menilainya? Ya, cukup idealis ya. Dari dulu juga begitu. Artinya menaikkan BBM, kompensasinya kepada hal-hal sosial lain gitu kan. Tapi kan kita lihat juga berjalan sendiri tanpa dikontrol lagi, dan pada akhirnya juga tetap itu jadi suatu beban bagi kita. Saya tidak mempersoalkan nantinya kalau ada kenaikan kemudian kompensasinya bahwa subsidi kepada kepentingan rakyat banyak. Kalau itu dilaksanakan, syukur-syukur lah. Artinya ada satu kompensasi. Tetapi persoalannya sampai hari ini, sejak pemerintah selalu mencadangkan nanti kompensasi ini, kita nggak pernah tahu benar dilaksanakan atau tidak gitu kan. Lalu ada usulan, Pak, kebijakan seperti apa yang sebaiknya diambil pemerintah? Memang ini sekarang ini ibarat orang bahasa gaulnya ini simalakama ya. Kita misalnya tidak mau ikut dinaikkan, tentu pemerintah juga ada kekurangan dana untuk pembangunan atau termasuk untuk pengembangan listrik itu sendiri. Karena di pedesaan itu masih banyak juga listrik yang tidak jalan dan masyarakat masih banyak tidak menikmati. Tetapi satu sisi daya beli masyarakat untuk kita itu masih rendah. Ini yang sesuatu hal yang kadang-kadang kita harus mengambil satu pilihan yang sangat berat. Tetapi kalau toh pada akhirnya pemerintah harus laksanakan itu, ya kenapa harus 15%, kenapa tidak bertahap 7,5% atau 10%, sehingga dia akan terbiasa dengan kenaikan, akan terbiasa gitu nih. Jangan sampai dadakan 15% kemudian itu akan membuat kita akan kesulitan untuk mengatur budget gitu. Karena kenaikan di sektor kita, pariwisata itu, di sektor kita listrik itu atau energi itu tidak bisa ditawar-tawar, Mas. Tidak bisa kita katakan, tolong deh matiin lampu sebagian, nggak bisa. Justru itu bagian dari produk, daya tarik yang harus dibuat. Anda boleh ke Makau, kemana itu gedung, semua itu dihiasi dengan listrik, dengan lampu. Sehingga mau tidak mau, kita harus tetap mempertahankan eksistensi usaha, kemudian kita tetap harus menggunakan energi untuk kebutuhan itu, karena itu adalah bagian dari produk yang harus kita jual. Misalnya gini, Anda datang ke tempat hiburan, AC itu nggak mungkin nanti sudah ada kamar dinyalain, itu pasti sudah dari sore udah nyala, Mas, ya. Jadi kita nggak boleh menghemat. Lampu juga nggak bisa batasi. Kecuali kalau kantor saya itu kantor kelurahan, nggak ada lampu pun orang datang, Mas. Tapi kalau kantor-kantor itu tempat-tempat hiburan, restoran atau apa, nggak ada lampu, orang daya tariknya berkurang lah, kira-kira seperti itu bahasanya gitu. Apakah sudah ada rencana antisipasi dari pengusaha maupun industri terkait rencana kenaikan tarif listrik ini, Pak? Kalau antisipasi misalnya nolak, mau demo, mau segala macam, kayaknya sekarang dalam pemerintahan sekarang ini capek, Mas. Teriak-teriak itu nggak didengar. Mendingan kita berpikir, udahlah pasrah aja. Apa yang terjadilah. Tapi dengan catatan bahwa mudah-mudahan semuanya akan segera berakhir. Ini kayaknya percuma. Demo apa itu nggak pernah dengar itu, atau kita menyampaikan protes atau apa, nggak pernah didengar gitu loh. Karena DPR dan pemerintah kayaknya udah satu bahasa gitu kan, mereka sudah satu bahasa ya. Kita ini sebagai publik yang selalu menerima resiko, resiko ini yang selalu kita menuntut, kita harus kerja keras, kita harus berhemat, kita harus apa, tetapi dalam rangka penghematan ini saya katakanlah sekali lagi, untuk energi agak sulit di industri pada saat itu berhemat, karena itu merupakan bagian produk yang kita daya tarik gitu loh mas. Demikian Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan Indonesia, Adrian Mailite. Saya Wendy Lim.